sahabat Umar, orang yang memakai pakaian ini besok di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa. La khalaqalahu fil akhirah. Didikan Rasulullah SAW kepada sahabatnya hidup sederhana. Sahabat yang punya pakaian dua sedikit sekali. Ya, kita pakaian kita berlebih-lebihan. Sahabat yang mempunyai pakaian dua, bahkan ada sahabat yang mempunyai pakaian hanya sarung satu. Sehingga suatu saat ada nisaul mukminin datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini tolonglah dinikahkan kepada siapa yang kau kehendaki gitu. Rasulullah menundukkan kepalanya tidak melihat wanita itu. Wahai Nabi, nikahkanlah saya ini kepada siapa saja yang kau kehendaki. Ada sahabat di sampingnya yang punya sarung tadi, selimut tadi hanya menutupi untuk auratnya itu. Wahai Nabi, kalau Nabi tidak ingin menikahinya, bagaimana kalau Nabi menikahkan wanita itu untuk saya? Apa katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu punya apa? Wahai Nabi, saya punya pakaian hanya satu ini. Lah terus istrimu mau kamu kasih apa? Ya ini saja wahai Nabi, pakaian ini untuk istri saya. Lah kalau pakaianmu itu untuk istrimu, lah kamu berpakaian apa? Menangis seorang. Kemudian disuruh Nabi, coba kamu pulang saja dulu. Cari barang benda-benda yang bisa dibawa kemari untuk memberikan kabar gembira kepada wanita yang kamu nikahi. Pulang. Pulang itu tidak datang kembali, tidak membawa apa-apa. Wahai Nabi, saya tidak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kembali, setelah pulang cari cincin dari timah atau dari paku, ambillah satu itu untuk buat kabar gembira gitu. Pulang kembali itu, wahai Nabi, tidak ada ini. Maklum rumahnya dari tanah. Setelah itu ditanya, sudah bagaimana ya, gimana kamu mau nikah lah? Keadaannya demikian. Setelah itu sahabat ini pulang, berpaling gitu, tidak lama dipanggil. Kasihan ini sahabat ini. Panggilnya, dah begini saja, kamu hafal surat apa? Ditanya, kamu hafal surat apa? Wahai Nabi, saya hafal surat ini. Setelah saya nikahkan dengan hafalanmu itu. Begitu Rasulullah SAW melihat sahabat yang penuh dengan miskin fisiknya, tetapi dia kaya imannya. Rasulullah SAW selalu menolong sahabatnya. Sehingga suatu saat Rasulullah menekankan, kalau ada sahabat meninggal dunia, punya hutang saya menanggung. Kalau sahabat ini meninggal dunia punya harta warisan, maka ahli warisnya yang memilikinya. Begitu kehidupan seorang pemimpin muslim. Menaruh rasa kasih sayang. Prihatin sekali tentang penderitaan yang dialami oleh umatnya. Mudah-mudahan kita ya sebelum menempuh kepada jalan itu, kepada keluarga kita terlebih dahulu, dan kemudian kepada masyarakat sekeliling kita, dan dengan usaha yang demikian ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Tinggal sedikit ya, 6:30 kurang 1 menit, insyaallah saya tambah sedikit. Kama yustahabbu tadribu kullu jinsin ala ma yunasibu min anwa'ir riyadatil mubaqati. Sebagaimana disunahkan pula untuk melatih anak ini supaya membiasakan olahraga yang dibolehkan supaya badannya kuat, seperti mislu al-jaryu, lari-lari ya, tapi jangan sampai lari-lari seperti lari-lari pagi yang dilaksanakan oleh orang-orang tertentu. Wasibak, dan supaya diajar yaitu berlomba ya, mungkin di rumah mungkin lomba meloncatkah atau bagaimana, wal musara'ah, dan gulat, tapi dilihatnya, diawasinya. Wa kullu hadhil anwa ar-riyadhiyati, dan bentuk olahraga ini, falaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqarra fi'laha minas sahabati ridwanullahu alaihim ajma'ina. Dan Rasulullah menetapkan perbuatan ini kepada sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Nah, jadi nanti insyaallah masalah tadrib atau riyadhah ini akan kita langsungkan setelah nanti tiba saatnya untuk taklim kembali. Dan kita akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa nastahdi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita pada malam ini sampai pada halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syawahidi dzalika ma rawathu ummul mu'minina Aisyatu bintu Siddiq zauju Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan adanya pendidikan riyadhiyah, yaitu olahraga, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah, putrinya Abu Bakar Siddiq, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha kanat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya jariyatun. Bahwa Aisyah ini pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bepergian, sedangkan dia pada waktu itu masih gadis kecil. Faqala li ashabihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, taqaddamu, hei sahabat, duluanlah kamu, pergilah dulu. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ta'ali usabikuki, hai Aisyah, kemarilah, aku akan mendahului kamu. Fasabaqtuhu, lalu aku mendahului Nabi, katanya Aisyah. Fasabaqtuhu ala rijli, lalu aku dahului Nabi ini dengan kecepatan kaki saya. Falamma kanat butun aw falamma kana batu, maka pada waktu kesempatan yang lain, kharajtu ma'ahu fi safarin, saya pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ashabihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, taqaddamu, hai sahabat, dahululah, dululah kamu. Summa qala, ta'ali usabikuki, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, kemarilah hai Aisyah, aku akan mendahului kamu. Wa nasitul ladzi kana, dan saya lupa apa yang ada pada waktu itu. Wa qad hamiltul lahma, padahal saya pada waktu itu sedang membawa daging, katanya Aisyah. Fakultu kaifa usabikuka wa ana ala hadhil khal, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya bisa mendahului engkau sedangkan saya ini membawa barang ini. Faqala la taf'alanna, Nabi menjelaskan, penting kamu mau melaksanakannya. Fasabaqtuhu fasabaqani, kemudian saya mendahului Nabi lalu Nabi mendahului saya. Faqala hadhihi bitilka sabaqati, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inilah bentuk perlombaan. Jadi akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik supaya fisik orang itu sehat. Dan masih banyak lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, ala amromyu arromyu arromyu, melempar melempar melempar, asibaka, berenang berenang berenang. Ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak bisa membiarkan begitu saja badannya untuk lemah, tapi harus mempersiapkan diri badannya kuat, tapi tidak bertasabuh dengan riyadhahnya orang kafir. Ya, riyadhahnya orang kafir banyak sekali, tapi riyadhah dalam Islam hendaknya kita mengambil contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat itu sendiri. Wa ammal musara'atu, adapun masalah gulat. Faqad sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara'a rukanata fasara'ahu. Maka memang ada bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggulat rukanah, kemudian rukanah menggulatnya. Fa Nabi Ja'far ibni Muhammad ibni Ali bin Rukanah ta'an abihi, annarukana tasara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasara'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukanah dari ayahnya bahwa Rukanah pernah menggelut atau menggulat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi menggulatnya. Dalam hal ini tentunya untuk latihan fisik, bukan untuk menghancurkan badan salah satu orang sebagaimana kita tahu tinjunya orang atau gulatnya orang-orang kafir, tidak demikian. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mementingkan masalah tarbiyah. Nah, mungkin keluarga di dalam rumah, anak-anak kita diajar, tapi perlu dengan pengawasan sehingga tidak merugikan atau melukai salah satu anggota badan dari keluarga tersebut. Waqad aqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musara'ata baina sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan adanya gulat yang dilakukan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Ibnu Hisyam wa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samuratabna jundubil fazari wa rafa'a Ibnu Khadij wa huma abna khamsa asrata sanatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah, memberi piala kepada Samurah bin Jundub dan juga Rafi' bin Khutaj. Dua-duanya ini masih umur 15 tahun. Wa kana qad raddahuma. Dan sungguh Rasulullah mengelaknya atau menengahinya. Fakilalahu ya Rasulullah inna rafi'an ramin. Kemudian ada yang menjelaskan wahai Rasulullah bahwa Rafi' ini pandai melempar. Fa'ajazahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah. Falamma ajaza Rafi'an. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi hadiah kepada Rafi', qilalahu, ada lagi yang melaporkan, ya Rasulullah, fa inna samurata yasra'u Rafi'an. Wahai Rasulullah, bahwa samura itu dapat mengalahkan atau menggulat Rafi'. Fajazahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada samura tersebut. Ini satu contoh, akhwat rahimakumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu semangat kepada para sahabat dalam umur-umur yang sekian itu untuk mempersiapkan diri supaya menjadi orang yang kuat. Sebab dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilayya minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih aku senangi daripada orang mukmin yang dhaif, yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam satu ayat, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi atu wallahi wa atuwakum. Persiapkanlah hai mukmin kekuatan yang ada padamu dan juga kuda-kuda untuk melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang yang beriman. Kemudian hadisan nomor 6, at-tarbiyatul jinsiyah, pendidikan seks, pendidikan yaitu syahwat atau nafsu. Mengapa perlu dididik? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan yang demikian itu. Jadi pendidikan pertama tadi, tarbiyatul imaniyah wa tarbiyatul ilmiyah pertama, kemudian at-tarbiyatul khalqiyah sudah kita bahas ya, pendidikan akhlak, lalu tarbiyatun nafsiyah ya, pendidikan jiwa mental, kemudian at-tarbiyatul jismiyah ya, pendidikan fisik, kemudian nomor 5 at-tarbiyatul ijtimaiyah, pendidikan sosiologi atau kemasyarakatan. Sekarang sadisan at-tarbiyatul jinsiyah. Yahwi kitabullah subhanahu wa taala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam nususun katsiran alajat maudu'at tarbiyatil jismiyati ilajan jadriyan bi uslubin ilmiyin afifin muhtashimin. Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuat nas-nas yang banyak sekali. Menyelesaikan atau membahas tentang maudhu pendidikan seks, pendidikan tentang jenis, dengan penyelesaian yang bagus sekali, ya. Penyelesaian jadrian, penyelesaian yang tuntas, memakai cara yang ilmiah, ya. Kemudian caranya lembut, caranya terhormat. Ba'idan anil isaratil jinsiyatil munharifati. Bisaklin mutawafikin ma'a mutatallibatil fitrati fi isba'il gharizatil jinsiyati. Pendidikan Islam ini jauh daripada kesan-kesan hubungan seks yang menyeleweng dalam bentuk yang serasi diatur secara islami, ya. Ma'a mutalabatil fitrati, sesuai dengan tuntutan fitrah manusia, keinginan atau kejadian manusia, fi isba'il gharizatil jinsiyati, untuk memenuhi kebutuhan tabiat jinsiyah ini. Wa qad ahatul islamu hadhil gharizati bidwabita aminatin. Sungguh Islam telah menjelaskan dalam tabiat seks manusia ini dengan dasar-dasar yang dapat dipercaya, yang membawa kepada keamanan. Tu'afur rijalu wan nisa'u min antamudda uyunahum ila ma haramallahu alaihim. Terpelihara orang laki-laki dan wanita, tidak sampai mata mereka ini mengulurkan atau memandang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Faqala ta'ala fi haqqir rijal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak-hak laki-laki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah hai Nabi Muhammad kepada orang yang beriman dari jenis laki-laki, pada orang yang beriman laki-laki, hendaklah mereka itu menundukkan sebagian pandangan mereka. Maknanya jangan sampai melihat wanita yang bukan muhrim, bukan saja melihat wajahnya. Wayahfadu furujahum, dan supaya mereka ini menjaga farji-farji mereka. Ya, dibahasnya di sini masalah jinsiyah. Hei orang beriman laki-laki, pejamkanlah matamu sebagian yang haram. Janganlah melihat sesuatu yang haram. Dan jagalah farji-farjimu. Di sini yahudhu min absorihim. Min di sini menunjukkan sebagian. Maknanya ada wanita yang boleh kita pandang. Nah, suami bisa memandang istrinya. Seorang tua bisa melihat anaknya dalam batas tertentu. Tetapi wayakfadhu furujahum. Tidak wayakfadhu min furujihim. Wayakfadhu furujahum. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka itu. Maknanya bagi laki-laki yang tidak mau melihatnya dan menjaga farjinya itu. Innallaha khabirum bima yasnaun. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha waspada terhadap apa yang mereka perbuat. Wa qala ta'ala fi haqqin nisa. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang wanita yang mukminah, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Maknanya kalau orang laki-laki dilarang melihat orang perempuan yang bukan muhrim, demikian juga sebaliknya. Wa yaqfadna furujahunna, dan hendaklah wanita ini menjaga farji-farji mereka. Sama kalau tadi wa yaqfadu furujahum, sekarang wa yaqfadna furujahunna. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan jangan sampai wanita ini memperlihatkan perhiasan mereka kecuali perhiasan yang nampak, yang tidak bisa disembunyikan. Dalam penafsiran banyak sekali di kalangan sahabat memberikan penjelasan ma dhahara minha, ini maknanya pakaian luar. Bagaimana kita bisa mau menutupi pakaian luar? Ada lagi yang menafsirkan ma dhahara minha wajah dan tangan. Tapi dari kalangan para salafus saleh banyak yang cenderung kepada madharu minha, maknanya pakaian luar, bukan pakaian dalam, bukan sifatnya perhiasan yang ada pada tubuh manusia wanita. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, maka hendaklah kerudung mereka ini menutupi kepada buah dada mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah wanita itu memperlihatkan perhiasan mereka, keindahan diri mereka, illa li bu'ulatihinna, melainkan kepada suami-suami mereka, au abaihinna, atau kepada bapak mereka, au abai bu'ulatihinna, atau kepada bapak suami mereka, au abnaihinna, atau anak laki-laki mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak laki-laki suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara mereka, au bani aku ikhwanihinna, atau anak saudara laki-laki mereka, au bani akhwatihinna, au bani akhwatihinna, atau anak saudari-saudari mereka, au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka, kaum buruh mereka, atau tetangga mereka yang sama wanitanya, au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budak perempuan mereka, awit tabi'ina, atau orang laki-laki, ghairu ulil irbati, yang belum mengerti masalah urusan tentang wanita, belum balik minar rijali, dari orang laki-laki, awit tifli, atau anak kecil, alladzina lam yadharu ala auratin nisa, yang belum mengerti tentang aurat wanita. Tadi yang pertama, ghairu ulil irbati minar rijal, maknanya orang sudah tua sekali. Nah, kemudian sudah tidak ada harapan untuk senang dengan wanita dalam pengertian kumpul, maka dalam hal ini ada keringanan, tapi berhijab lebih bagus. Ya. Kemudian wala yadribna bi arjulihinna, dan jangan sampai mengeraskan atau menepukkan kaki mereka di waktu berjalan, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, supaya terlihat, supaya diketahui apa yang tersimpan di dalam perhiasan mereka itu. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian hai orang beriman kepada Allah semuanya. Hai orang beriman, mudah-mudahan kalian semuanya ini termasuk orang yang beruntung. Akhwat rahimakunallah, dalam pembahasan masalah urusan jinsiah, memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan laki-laki dan perempuan ini ada sentuhan rasa senang. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina, dan seterusnya. Dihiasi, surat apa itu? Surat An-Nisa. Ali Imran. Zuyyina lin, surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ali Imran ayat nomor 14. Dihiasi manusia itu senang, khub, nafsu terhadap wanita. Sebaliknya juga wanita punya nafsu terhadap laki-laki. Tetapi di dalam Islam diatur sedemikian rupa yang baik, supaya manusia itu bisa menikmati nafsu itu dengan ridha Allah. Tidak terganggu fisiknya, tidak terganggu pola berpikirnya. Diaturnya dengan perkawinan, diaturnya dengan nikah secara syar'i. Dalam satu ayat yang lain, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah wanita yang kamu senangi itu, 2, 3, atau 4. Fa in khiftum alla ta'tilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau memang kamu tidak bisa berbuat adil untuk mendapatkan 2, atau 3, atau 4, maka 1 atau budak yang kamu miliki. Ini tuntunan di dalam Islam. untuk mengarahkan supaya manusia menikmati nafsu jinsiah, ya, dinikmatinya tanpa membawa kepada kehancuran lewat dengan nikah yang secara syar'i, bukan lewat sebagaimana yang dilakukan oleh orang gharbiyah atau syarqiyah, orang ghairul muslimin, mereka ibaratkan kumpul seperti binatang kumpul dengan binatang. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, akhwat, perlu difahami. Karena nafsu ini datangnya bisa jadi karena melihat, bisa jadi karena mendengarkan suara alunan wanita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, diperintah, "Hei Nabi Muhammad, beritahu kepada orang mukmin laki-laki yang beriman, hendaklah tidak melihat wanita yang bukan muhrimnya." Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Nabi, bagaimana kalau saya ini memandang wanita mendadak?" Ya, itu tiba-tiba melihat. Jadi tidak ada tujuan sebelumnya, faj'ah. Jawabnya Nabi, "Fasrif basoroka." Nah, kalau begitu mendadak, palingkan pandanganmu. Palingkan pandanganmu. Ini satu contoh. Kemudian pernah juga ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membonceng Nabi. Dikala sahabat itu melihat ke belakang, ada wanita, dibelokkan kepala sahabat itu supaya berpaling dari pandangan wanita tersebut. Ini untuk menjaga, jangan sampai ada timbul fitnah disebabkan karena melihat. Karena itu, dalam Islam dijaga betul, wala takrobuz zina. Sekarang bagaimana tidak melihat wanitanya langsung, tapi melihat lewat kaca, pengilon umpamanya, sama. Tidak boleh. Melihat lewat gambar dalam bioskop atau televisi, sama. Karena itu membangkitkan nafsu. Dilarangnya melihat wanita yang bukan muhrimnya ini, supaya nafsu tidak tumbuh, supaya nafsu tidak jangkit. Demikian juga masalah gambar-gambar yang selain daripada orang aslinya, apalagi diperindah, apalagi dicarikan gambar orang yang menarik, yang paling cantik rupanya, jelas ini membawa fitnah sangat besar. Karena itu dalam Islam mengatur, ya, diatur yang bagus, kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadu furujahum dzalika azkalahum wa athhar dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Selanjutnya, wala raiba anna hadhihi al-awamir ar-rabbaniyah ja'at li tahmiya ma'a uyunil mu'minina wal mu'minati min an tahdara fatusabbibu isaratal ghoraizi wa tadfa'aha fi tariqi haramin. Tidak diragukan lagi bahwa perintah-perintah Allah di atas tadi dalam rangka untuk menjaga mata-mata orang mukmin laki-laki dan mukminat ini jangan sampai tersalur kepada barang yang haram, pandangan yang haram, sehingga menyebabkan bangkitnya nafsu birahi yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menuju kepada jalan yang haram. Wa qad ja'ala al-islamu tanzimal muyulal jinsiyata wa tahdibaha 'inda an-nasi'ati minal wajibati allati taqa'u 'ala 'atikil abawaini wa man fi hukmihima. Benar-benar Islam telah mengatur satu peraturan untuk kecenderungan tentang masalah seks ini atau jinsiah ini, dan mendidiknya dengan pendidikan yang bagus bagi nasiah, bagi orang masih tumbuh, bagi generasi muda. Terutama dalam hal ini diwajibkan orang-orang yang bertanggung jawab di pundaknya dua orang tua dan juga orang yang punya hukum atau punya kewajiban sama dengan orang tua ini, agar menjaga anaknya jangan sampai terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan di dalam Islam itu sendiri. Ya. Jadi ayat Al-Quran surat An-Nur ayat nomor 30-31 tadi, hendaknya ditanamkan kepada anak didik kita pula. Kita tanamkan anak ini sudah mendekati balai, kepada siapa dia bisa menghadap. Ada tamu umpamanya wanita, bisakah anak saya umur sekian laki-laki ini bertemu dengan dia? Ya. Ada tamu laki-laki, bisakah anak perempuan sana yang sudah mendekati datang bulan ini untuk mengantarkan minuman kepada tamu? Sebab sekarang banyak sekali. Justru ada tamu yang membawakan atau yang menyajikan makanan atau minuman, diambilkannya dari banat-banat orang yang mukmin ini, segera menampilkan diri dengan tabarus, membuka wajah, ya, membuka sebagian aurat. Ini termasuk bagian-bagian yang tidak benar, ya. Ini termasuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kama ra'al Islam at-tadarruja zamaniyah li umril walati hatta yata'arrafa 'alal qadhayal jinsiyata bitadriji. Sebagaimana Islam menjaga, memelihara secara bertahap sesuai dengan umur anak itu, sehingga benar-benar anak ini bisa mengenal permasalahan seks secara beruntun, tidak langsung mengejut. Fala yafja'u bihaqiqatil ittisalil jinsiyyi biturukin musawahatin, dan tidak merasa terkejut anak ini sehingga mengadakan satu hubungan seks yang tidak diinginkan di dalam Islam itu sendiri. Jadi dalam Islam diaturnya. Karena itu tadi sudah dijelaskan, kalau anak itu sudah umur 10 tahun, hendaknya dipisah dari tempat tidur.